Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله insyaallah akan kita lanjutkan di dalam mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi, lastahamu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia tahu, manusia mengilmui keutamaan dari azan dan juga shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka juga mengetahui, mengilmui keutamaan bersegera di dalam mendatangi salat berjamaah, lastabaqu ilaihi, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, dan seandainya manusia mengilmui, mereka tahu keutamaan dari salat Isya dan juga subuh secara berjamaah, la'atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun harus dengan merangkak. Nah, sudah kita sebutkan, kita dengarkan bersama beberapa keutamaan azan, dan itu yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan azan, barakallahu fikum, bahwasannya siapa saja yang mengumandangkan azan atau yang mendengar seruan azan, mereka akan bersaksi bahwasannya si fulan dia telah mengumandangkan azan pada waktu ini, pada sholat ini. Nah, dan manusia ketika di akhirat, yaumul akhir, mereka tidak memiliki dirinya sendiri, tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaumuddin, hari pembalasan itu adalah hari di mana ya, jiwa itu la tamlik, tidak lagi memiliki, tidak lagi menguasai, li nafsin, untuk jiwanya sendiri, apalagi jiwanya orang lain, syai'a, sedikit apapun. Berarti pada hari kiamat mereka hanya pasrah. Kenapa? Wal amru yauma idzil lillah. Semua perkara hanya milik Allah. Di dunia kita bisa berdusta, bisa beralasan, bisa mengatakan ini dan itu, bisa memaksa orang lain untuk bersaksi yang sebaliknya dan seterusnya. Tetapi pada hari kiamat, wal amru yawma idzil lillah, semua perkaranya hanya milik Allah. Tidak perlu seseorang bersaksi dengan mulutnya, tangannya sudah berbicara. Saya digunakan untuk ini, untuk itu. Kulitnya berbicara, kakinya berbicara, matanya, telinganya, semuanya bersaksi untuknya. Pada hari itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Enggak bisa dia membiarkan tangan atau menggerakkan tangannya agar diam. La syai'an, sedikit pun tidak bisa. Demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya, tidak perlu kita minta untuk bersaksi, mereka akan bersaksi. Termasuk muadzin, mereka mengumandangkan adzan, semua makhluk, wala jinnun wala insun wala syai' wala hajarun wala syajarun, semuanya akan bersaksi bahwasanya muadzin tersebut telah mengumandangkan adzan. Dan keutamaan yang kedua bahwasanya muadzin mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya. Yang ketiga, muadzin apabila dia istiqomah 12 tahun mengumandangkan adzan, maka wajib baginya surga. Yang keempat, muadzin akan diampuni dosanya selama adzannya, suaranya masih berkumandang. Sampai la ilaha illallah terampuni. Ya, makanya jangan buru-buru kalau adzan, diperlama jedanya yang lama, setidaknya manusia bisa menjawab, jangan terlalu buru-buru, jangan cepat-cepat. Naam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para muadzin dengan ampunan, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah ya Allah para muadzin. Dan yang kelima, yang terakhir kita sampaikan bahwasannya muadzin itu mendapatkan man ajru man sholla ma'ah, mendapatkan pahala dari jamaah yang sholat dengan sebab azan dia, yang sholat di masjid tersebut. Nah, dan di antara keutamaan azan yang lainnya, bahwasanya azan atau muadzin itu sebab kebaikan atau sebab orang lain melakukan kebaikan. Ya, karena dia mengumandangkan azan, maka orang-orang yang mendengarnya pun bisa melakukan kebaikan karenanya. Ya, mereka menjawab azan tersebut. Kebaikan bukan? Kebaikan. Sebabnya apa? Ya karena ada azan. Ya, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Nah, dan di antara keutamaan muadzin pula atau azan, bahwasannya menjadi sebab, seorang muadzin itu menjadi sebab kaum muslimin yang lainnya gugur dari kewajibannya, kaum muslimin yang lainnya selamat dari dosa. Nah, kenapa? Karena yang namanya azan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Maknanya apa? Apabila sudah ada di satu kampung, satu masjid yang mengumandangkan azan, maka yang lain gugur kewajibannya. Tidak berdosa. Tetapi seandainya satu kampung, satu masjid, blas, sama sekali tidak ada yang mengumandangkan azan, yang dosa apakah hanya muadzinnya? Tidak. Yang dosa satu kampung, satu masjid. Ya. Barakallahu fikum. Maka dia menjadi sebab kaum muslimin selamat dari dosa. Menjadi sebab yang lain, kaum muslimin yang lain selamat dari apa? Atau gugur kewajibannya untuk mengumandangkan azan. Dan di antara keutamaan azan pula, bahwasannya azan itu tardul syaitan, bisa mengusir syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu dhurat hatta la yasma' at-ta'zin." Apabila dikumandangkan azan, maka syaitan itu adbar, berlari, walahu durat, saking takutnya mendengar azan, lahu durat, afwan saja terjemahnya itu sampai terkentut-kentut, saking takutnya. Naam, hatta la yasma'at ta'zina, benar-benar sampai dia tidak mendengarkan azan. Ya, jadi azan itu barakallahu fikum memiliki mizah, keutamaan yang sangat besar, sampai-sampai apa? Syaitan aja lari. Makanya sebagian ulama mereka mengatakan, beristinbat, mengambil kesimpulan hukum, di antara usaha yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika diganggu oleh syaitan, suara atau penampakan, ya, di antaranya adalah dengan mengumandangkan azan. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Naam. Di sana juga ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwalat lakumul ghilan fa'adzin." Apabila menyesatkan kalian syaitan yang bernama ghilan, syaitan ghaul, ya, fa'adzin atau falyu'adzin, maka kumandangkanlah azan. Tapi hadisnya dhaif. Naam. Barakallahu fikum. Dan orang ketika sudah bertemu penampakan dan seterusnya, kadang suruh baca ayat lupa, ya. Baca ayat kursi muter-muter enggak ketemu-ketemu. Ini paling tidak baca Al-Fatihah, Bismillah, Ta'awudz, atau juga bisa dengan mengumandangkan azan. Sebagaimana ini pendapat dari sebagian ulama. Syahidnya yang namanya azan di antara keutamaannya adalah tardul syaitan, mengusir syaitan. Berapa tadi? 5, 6, 7, 8. Yang ke-9, di antara keutamaan azan bahwasannya barang siapa yang berdoa setelah dikumandangkan azan, ada dua doa. Doa yang pertama menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, "Man qala hina yasma'un nida'a," barang siapa yang berdoa setelah mendengar kumandang azan dengan doa, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته." Doa yang sering kita baca. Ini dibaca setelah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian dengar adzan, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah, jawablah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, "thumma sallu alayya," kemudian bersolawatlah kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau as-salatu wassalamu ala Muhammad. Boleh. "Fa'innahu man salla alaiya salatan, sallallahu alaihi biha asran." Karena barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya. Apa makna solawat Allah kepada hambanya? Nanti kita sebutkan. "Tsumma sallallaha liyal wasilata," kemudian mintakanlah kepada Allah untukku. Ya. Ya, doa yang tadi, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah," wahai Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini, yaitu azan. Disebutkan sebagai dakwah at-tammah, seruan yang sempurna, itu juga keistimewaan azan. "Was-salatil qa'imah," dan Rabb pemilik salat yang akan ditegakkan, "ati," berikanlah Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Apa itu wasilah? Kata Rasulullah SAW, "Fa innaha manzilatun fil jannah." Wasilah adalah sebuah tempat. Wasilah, mintakan. Ini yang minta Rasulullah SAW. Maka bersemangatlah untuk membaca doa ini. Doa yang kedua, dan ini bisa dibaca pula ya, setelah atau pada azan ini baca doa yang pertama. Azan yang lainnya baca doa yang kedua ini. Itu sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan man qala, barang siapa berdoa hina yasma'ul muadzina, ketika mendengar muadzin mengucapkan mengumandangkan azan, dia berdoa dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Saya ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini, ghufira lahu dzambuh, diampuni dosa-dosanya. Jadi terkadang membaca doa wasilah setelah salawat juga terkadang membaca doa ini. Dua-duanya diamalkan, dua-duanya dibaca dalam waktu yang berbeda. Tidak bersamaan. Ya, terkadang ini, terkadang itu. Da'am barakallahu fikum. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Doa yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Jangan khawatir tidak mendapatkan syafaat. Jangan khawatir tidak dihapuskan dosanya karena bacanya ini terus. Takut tidak membaca ini. Ya. Karena setiap hari azan itu ada berapa? Setidaknya 5 kali. Bisa gonta-ganti. Ya. Kalau di pondok biasanya 6 kali. Sama azan pertama. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan keutamaan azan. Karena apa? Membaca doa setelah azan. Barakallahu fikum. Ada 2 doa. Yang pertama keutamaannya mendapatkan syafaat. Doa yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. Dan doa ini tidak mungkin kita baca kecuali setelah azan. Tidak bisa tiba-tiba membaca doa ini. Naam. Barakallahu fikum. Itu yang ke-8 atau yang ke-9? 8. 8. Yang ke-9. Ini mungkin yang terakhir yang bisa kami sampaikan terkait keutamaan azan. Bahwasannya setelah azan ada doa yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa yang tidak akan tertolak yaitu antara azan dan iqamah. Doa setelah azan itu tidak tertolak, mustajab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta didoakan wasilah setelah azan karena itu adalah waktu yang mustajab. Semua umatnya mendoakan beliau wasilah, maka tidak ada keraguan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan al wasilah. Yang didoakan mendapatkan keutamaan, kita yang berdoa juga mendapatkan keutamaan. Apa itu? Mendapatkan syafaat. Dan itu adalah waktu yang itu kalau sudah azan, sudah saatnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Azannya menjawab ibadah. Setelah itu berdoa, bersolawat, ibadah. Setelah itu ada waktu yang sangat utama untuk mengangkat tangan berdoa. Waktu yang mustajab. Sudah adzan, selesai sudah perkara dunia. Ini yang kesembilan. Naam. Dan kalau kita rinci lagi, barakallahu fikum, adzan itu masih sangat banyak keutamaannya. Kita lihat lafadznya saja. Yang pertama kali dikumandangkan, dilantangkan adalah takbir, keagungan Allah, syahadat, ya, mengajak kepada sholat, mengajak kepada kemenangan, ya, takbir lagi, ditutup dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dari lafadznya sudah terlihat jelas. Ya. Dan di situ ada lafad hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kemenangan. Apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Semuanya dijawab sesuai dengan adzan, dengan muadzin, kecuali dua lafaz ini, hayyalatain. Ya, dijawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita renungi maknanya, maknanya adalah sholat yang kita datangi, sholat yang kita kerjakan secara berjamaah, itu semata-mata karena taufik dan kemudahan dari Allah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kemenangan. Kita diperintahkan untuk menjawab, la haula, tidak ada daya, wala quwata, demikian pula tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan sebab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu senantiasa kita diingatkan. Ayo sholat, Allah yang memerintahkan, Allah pula yang memberi taufik dan kemudahan kepada kita. Naam, barakallahu fikum. Dan seandainya manusia tahu keutamaan adzan yang sangat banyak itu, ya, dan mereka tidaklah mendapatinya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Sekarang sudah tahu, sudah mengilmui, kok belum semangat, kok belum sampai mau mengundi, berarti kembali ke keimanan kita, keyakinan kita. Coba kalau siapa yang azan dikasih uang 300 ribu nempel di situ, balapan enggak? Balapan. Sweet, sweet, mau pasti. Ya, seandainya keimanan di dalam dada kita itu seperti melihat sesuatu yang nyata atau bahkan lebih, ya, maka azan itu rebutan lebih daripada 300 ribu yang nempel di sebelah mic. Ya, cuman ya seperti itulah keimanan kita. Yang nyata lebih nyata daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa meminta kepada Allah tambahan keimanan. Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan keimanan itu sebenarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya lebih nyata daripada apa yang kita lihat. Ya. Nanti akan tiba zamannya, ya, itu akan terbukti. Contoh misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, ja'a dajjal wa ma'ahu narun wa jannatun. Dajjal itu akan datang dengan membawa apa? Api dan air, atau api dan neraka dan surga. Ya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naruhu jannatun wa jannatuhu nar. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Coba kalau kita ketika itu mengandalkan mata kita, mengandalkan apa yang kita lihat, selamat atau celaka? Celaka. Makanya yang sebenarnya ayat dan juga sabda Rasulullah SAW itu lebih nyata. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Maka ketika seorang manusia dia mengetahui dan yakin akan keutamaan adzan, niscaya mereka akan berlomba di dalam mendapatkannya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wassaffil awwal, Dan seandainya manusia tahu apa yang ada pada saf yang pertama. Apa keutamaan saf yang pertama? Yang pertama, saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Ubay ibn Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna saffal awwala, sesungguhnya saf yang pertama itu ala mithli saffil malaikah, seperti safnya para malaikah. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh, seandainya kalian tahu keutamaan dari saf yang pertama, labtadartumuh, kalian pasti akan saling bersegera, saling berebut. Nah, syahidnya Rasulullah SAW mengatakan saf yang pertama ala mithli saffil malaikah, seperti saf para malaikat. Bagaimana saf para malaikat? Dijelaskan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir ibnu Samurah radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, seandainya kalian itu berbaris, bersaf-saf sebagaimana para malaikat berbaris, bersaf-saf di sisi Rabbnya. Faqulna, maka kita bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, bagaimana itu berbarisnya, bersaf-safnya malaikat di sisi Rabbnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yatimmuna as-sufufal awwal, para malaikat itu yutimmun, menyempurnakan saf-saf yang pertama, wa yatarasuna fis-saf, dan mereka itu rapat di dalam barisan dan saf tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi saf yang pertama itulah yang disempurnakan terlebih dahulu oleh para malaikat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan saf pertama ala mithli saffil malaikah, seperti safnya malaikat, ini berarti menunjukkan keutamaan. Ya, karena malaikat itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Ya. Dan ini yang disamakan adalah saf yang pertama saja. Ya. Dan dijelaskan pula oleh para ulama maksud dari ala mithli safil malaikah, seperti safnya para malaikah, ay, yaitu fil qurbi minallahi azza wa jalla, sama-sama dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Safnya malaikat itu adalah saf yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inda rabbiha, di sisi Rabbnya. Maka saf yang pertama pun itu sama di dalam al-qurbi, fil qurbi minallahi azza wa jal, sama-sama dekat, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Ini yang pertama, sama seperti safnya para malaikah, yaitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa keutamaannya saf yang pertama? Bahwasanya saf pertama adalah saf yang paling terbaik bagi laki-laki, yang paling banyak pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, sebaik-baik safnya para lelaki adalah yang paling awal, dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Ya, maknanya apa? Yang pertama awwaluha itu adalah aktsaru thawaban, yang paling banyak pahalanya. Berbeda dengan wanita, wa khairu shufufin nisa' akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun shaf-shafnya wanita itu yang terbaik paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada ha'il, hijab, sater, tirai. Ya. Karena akan mengundang fitnah. Sehingga perempuan yang paling baik ketika tidak ada penghalang, ya, yang terbaiknya adalah yang paling belakang. Nah, semakin dekat tidak ada penghalang, semakin ya, rawan akan fitnah, sehingga itu yang paling jelek. Adapun ketika ada hijab, ada tirai dan selainnya yang menghalangi mereka dari saf laki-laki untuk melihat saf laki-laki, maka kembali ke seperti keutamaan saf laki-laki sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Karena sudah hilang ilahnya, sebab dilarangnya, sebab kejelekannya, yaitu apa? Bercampur. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Maka bagi perempuan yang sholatnya di masjid yang ada tirainya, maka yang terbaik juga yang paling terdepan. Naam. Barakallahu fikum. Dan ketika mereka berada di saf yang paling depan, selain mendapatkan pahala yang paling banyak, ya, dan itulah sebaik-baik saf, ya, dengan beradanya mereka di saf yang pertama, yu'inuhum 'ala tarkizi wal khusyu'i wa 'ala al mutaba'ati tamah li halil imam. Lebih membantu mereka untuk fokus, untuk khusyuk, untuk lebih sempurna di dalam mengikuti imam, karena paling depan, ya, dia paling lihat langsung. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, ya, yang di depan ini bisa menjadi mendapatkan pahala karena diikuti oleh belakangnya. Ya, belakangnya melihat depannya, ya, dapat pahala, karena dialah yang paling langsung melihat keadaan pergerakan imam, ya, maka dia akan lebih khusyuk dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sudah azan belum ya? Belum. Belum ya? 5 menit. 5 gini, 3. Yang ketiga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang berada di saf yang pertama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas-shufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Nah, solawatnya seorang hamba kepada hamba yang lainnya, ya, kepada Nabi misal, ya, itu maknanya adalah mendoakan keselamatan, mendoakan kesejahteraan, mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat, itu bersolawat. Ya, misal kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya adalah kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, rahmat. Allahumma salli ala Muhammad, maknanya itu. Ya Allah, berikanlah berkah, keselamatan, rahmat, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alih, kepada keluarganya, wa ashabi, kepada para sahabatnya. Itu bainal abdi, di antara hamba. Nah, adapun makna malaikat bersolawat disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan yang selainnya, maknanya adalah al-istighfar, memintakan ampunan. Adapun yang diriwayatkan dari Abul Aliyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ya, secara mu'allak, makna malaikat bersolawat, maknanya adalah ad-du'a, doanya malaikat untuk hamba tersebut. Jadi malaikat itu bersolawat kepada mereka yang ada di saf yang pertama. Makna yang pertama, malaikat mendoakan ampunan. Makna yang kedua, malaikat mendoakan tadi keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, rahmat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Naam. Itu malaikat. Selanjutnya, apa makna Allah bersolawat untuk mereka yang berada di saf yang pertama? Makna yang pertama dari Abul Aliyah, maknanya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah. Allah subhanahu wa ta'ala memujinya, menyanjungnya, yakni memuji dan menyanjung, membanggakan orang-orang yang berada di saf yang pertama di sisi para malaikat. Apa enaknya dipuji? Hah? Enaknya dipuji Allah apa? Kita di sini ya santri, namanya disebut oleh Pak Mudir, oleh Ustadz Abdurrahman Luki, ya. Si A, santri yang rajin, santri yang selalu semangat menuju sholat berjamaah, rajin menghafal, rajin murojaah di hadapan para pengurus. Senang tidak? Senang, diakui saja. Sifat manusia. Bagaimana kalau yang menyebut nama kita itu Pak Bupati? Itu di Somagedi ada si Bapak A. Orangnya Masya Allah, jujur, amanah, rajin sholat, rajin ngaji, senang. Ya. Apalagi yang menyebut nama kita itu adalah Presiden Pak Jokowi, Hafizahullah Ta'ala, di hadapan para menterinya. Ya. Itu di Somagedi ada si A, Masya Allah, Pak Jokowi loh yang nyebut. Apa ini, terbang kita, ya tidak. Maka bagaimana ketika yang memuji kita adalah Rabbul Alamin, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikatnya. Ya. Kalau ada orang, saya pernah disebut-sebut sama Pak Gubernur, orang yang berada di saf pertama disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan yang selainnya, salatur rabb, salawatnya Allah adalah rahmatun. Allah menurunkan rahmat. Naam. Dua-duanya benar, tidak ada pertentangan, dan dua-duanya baik. Dan ini didapatkan oleh mereka yang berada di saf yang pertama. Naam. Barakallahu fikum. Azan ya. Azan dulu terus lanjut sedikit itu. Ya. Monggo azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Itu yang ketiga, bahwasanya keutamaan saf yang pertama, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan sebanyak 3 kali untuk mereka yang berada di saf yang pertama. Diriwayatkan oleh Al-Irwal Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam 3. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan ampunan, beristighfar untuk mereka yang berada di saf yang pertama salatan sebanyak 3 kali. Istighfar keutamanya sangat banyak, mendatangkan rahmat, menjadi sebab tidak adanya bencana, ya, rezeki dan yang selainnya. Ya. Bagaimana ketika yang beristighfar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasan 3 kali. Ya. Naam. Itu keutamaan saf yang pertama. Walitsani adapun saf yang kedua, marrotan, didoakan ampunan, istighfar hanya 1 kali. Naam. Lalu bagaimana ketika seorang muslim dia senantiasa berusaha mendapatkan saf yang pertama? Berapa doa ya yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan kepada mereka. Sekali dapat 3 kali doa istighfar. 2 kali itu dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang keempat. Didoakan ampunan sebanyak 3 kali. Yang kelima. Dan ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan. Bahwasannya saf yang paling pertama, yang paling terdepan itu paling terjaga dari gangguan syaitan. Nah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Jadi syarah Sahih Bukhari yang namanya Fathul Bari itu ada 2. Yang pertama milik Ibnu Hajar, itu yang sering kita dengar. Yang kedua milik Ibnu Rajab. Dan yang milik Ibnu Rajab itu belum selesai. Beliau rahimahullahu taala ya wafat terlebih dahulu. Disebutkan oleh beliau di dalam Fathul Bari Ibnu Rajab jilid yang ke-6 halaman 274. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Anas, seingat kami ya, dari Abu Qilabah. Dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ayyu syajaratin ab'adu minal kharifi wal khadifi, bagian pohon mana yang paling jauh, yang paling aman, minal kharif, dari para pemetik, wal khadif, dan orang yang melempari buah. Qalu, para sahabat menjawab, far'uha, dahan yang paling tinggi, ranting yang paling tinggi. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala kadzalika shafful muqaddam, maka demikian pula saf yang paling terdepan, wa ahsanuha minasyaiton, saf tersebutlah yang paling terjaga dari syaitan. Na'am. Barakallahu fikum. Namun Ibnu Rajab dalam riwayat ini mengatakan lebih sahih tidak marfu tetapi mauquf kepada Anas. Wallahu alam bisawab. Namun secara makna barakallahu fikum ya, orang yang berada di saf yang terdepan merekalah yang paling khusyuk. Ya. Dari awal mereka juga sudah paling semangat, paling niat. Berbeda dengan mereka yang berada di saf yang belakangan. Sudah telat-telatan, malas-malasan. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang kelima. Dan terakhir barakallahu fikum terkait saf yang pertama. Di sana ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang sering. Bukan sering terlambat. Bukan sering masbuk. Tetapi sering tidak mendapatkan saf pertama. Sering tertinggal dari saf pertama. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian jamaah itu berada di belakang, bukan terlambat. Fi mu'akhiratil masjid, di belakang masjid, bukan terlambat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW masih menata shaf. Ketika itu Rasulullah SAW masih mengatakan taqaddamu, maju-maju, yang depan dulu. Fa'tammu bi, yang depan ngikuti saya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, yang belakang mengikut depannya terus. Ya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya yang di depan ya, itu menjadi petunjuk yang di belakangnya. Jadi dia juga dapat pahala. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil bahasanya sholat sudah dimulai apa belum? Belum. Rasulullah SAW masih memberikan arahan. Berarti sholat belum dimulai. Jadi ancaman ini untuk mereka yang berada di belakang. Bukan yang masbuk. Nah. Kalau Rasulullah SAW, la yazalu qawmun, senantiasa suatu kaum yata'akhurun, berada terlambat atau berada di belakang, hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah menangguhkan, menunda untuk mereka. Hadis riwayat Muslim dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, anis shufufil awal, yaitu mereka terlambat dari shaf yang pertama, tertinggal dari shaf yang pertama, ya. Hatta yu'akhirahumullah, maka Allah akan menangguhkan, menunda untuk mereka, an rahmatih, dari rahmatnya. Aw azimi fadlih, ditunda, ditangguhkan dari keutamaan Allah. Wa raf'il manzilah, ditunda, ditaikkan derajatnya. Wa anil ilmi, dan ditangguhkan di dalam mendapatkan ilmu. Nah, ini peringatan bagi para santri. Bisa jadi enggak hafal, susah mudeng, enggak paham-paham. Bisa jadi sebab dia hafalnya susah, murojaahnya susah, bisa jadi karena sebabnya ini. Ya ta'akhurun, berlambat, tertinggal, anis shufufil awal, dari shaf yang pertama. Bisa jadi sebabnya ini. Ya, apalagi masbuk, na'udzubillah. Barakallahu fikum. Ini peringatan untuk kita semuanya bahwasannya janganlah bermudah-mudahan untuk tertinggal dari shaf yang pertama. Keutamaannya sangat banyak, sangat besar. Na'am, dan ancamannya pun sangat mengerikan. Wal'iyadzu billah. Na'am, barakallahu fikum. Ini terkait shaf yang pertama. Dan selanjutnya adalah at-tahjir, bersegera, dan juga keutamaan sholat berjamaah di waktu isya dan waktu subuh. Na'am, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga yang lainnya. Naktafi ila huna. Wassalallahu assalamu mubaraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.